الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, dan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Nikah pada bab yang ke-8 tentang hukum-hukum seputar al-iddah. Telah kita terangkan bahwa al-iddah adalah masa penantian seorang wanita. Apakah disebabkan karena wafatnya suami atau disebabkan karena perpisahan, sehingga seorang wanita harus menunggu, menanti selama dalam masa iddah. Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang wanita, seperti menikah dengan lelaki yang lain atau dilamar oleh lelaki yang lain dalam masa iddah. Lalu kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-hikmatu min mashru'iyyatil iddah. Hikmah dari disyariatkannya hukum iddah yang diwajibkan kepada para wanita. Dan telah kita terangkan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-iddah dari kitab Allah, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula ijma' al-ulama secara umum. Adapun hikmahnya, al-hikmatu min dzalik, hikmah dari ditetapkannya syariat al-iddah di antaranya adalah istidra'u rahimil mar'ati min al-hamli, terbebasnya rahim seorang wanita dari kehamilan. Li'alla yahsula ikhtilatul ansab, agar tidak terjadi percampuran nasab disebabkan karena bercampurnya mani antara mani seorang laki dengan lelaki yang lain, sehingga ditetapkannya masa iddah tersebut salah satu tujuannya adalah al-istibra, menunjukkan bahwa tidak ada lagi bekas sedikit pun dari peninggalan lelaki sebelumnya yang memungkinkan baginya untuk menikah dengan lelaki yang lain, seperti ketika seorang dalam keadaan hamil, maka ketika dia melahirkan itu menunjukkan tanda bahwa dia telah bersih dari adanya sisa-sisa dari peninggalan lelaki sebelumnya, atau ditandai dengan haid. Adanya haid merupakan tanda yang menunjukkan bahwa dia di masa yang berikutnya tidak akan hamil disebabkan karena adanya peninggalan atau sisa dari lelaki sebelumnya. Jadi ini tujuannya adanya masa iddah tersebut, sehingga nasab itu tidak bercampur antara satu dengan yang lainnya. Wa aidan itahatul fursati lizawjil mutalliqi liyuraji'a nafsahu idza nadim, memberi kesempatan, ini termasuk di antara hikmah, memberi kesempatan kepada suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya agar dia mengoreksi diri ketika dia dalam keadaan menyesal mungkin ketika itu dia salah paham, mungkin ketika itu dia tidak bisa berpikir sehat, sehingga dia menjatuhkan talak. Mungkin ternyata setelah itu ada rasa penyesalan dari pihak suami, sehingga masa iddah ini adalah merupakan kesempatan. Misalnya seorang wanita mengalami haid, sehingga masa iddahnya itu 3 kali haid. Ini kan lama. Rata-rata sekali masa haid itu dalam 1 bulan. Sebulan sekali. Dalam sebulan sekitar 6-7 hari misalnya. Berarti kan itu akan berlangsung selama 3 bulan. Maka itu adalah tempo yang cukup lama, yang memungkinkan bagi seorang laki untuk berpikir kembali, mengoreksi kembali, mempertimbangkan, apalagi ketika mereka telah memiliki keturunan, pertimbangkan masa depan keturunan mereka, anak-anak mereka, mempertimbangkan dari segala sisi, lalu menyimpulkan bahwa mempertahankan rumah tangga itu lebih baik daripada berpisah. Maka adanya masa iddah tersebut itu adalah merupakan kesempatan untuk berpikir, untuk mengoreksi kembali. Wa kana talaqan raj'iyan, namun itu berlaku kalau talak yang dijatuhkan sifatnya talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Dan itu bisa terjadi jika talak yang dijatuhkan, talak yang pertama atau talak yang kedua. Adapun talak yang ketiga yang terjadi adalah al-bainunatu al-kubra, ya, sehingga tidak lagi ada kesempatan dan tidak lagi diperbolehkan untuk kembali kecuali dengan syarat-syarat yang berat. Wa aidan, dan di antara hikmah disyariatkannya al-iddah, siyanatu haqqil hamli idza kanatil mufaraqatu an hamlin, menjaga hak kehamilan apabila perpisahan tersebut disebabkan atau dalam keadaan istri sedang hamil. Ketika terjadi perpisahan, ketika terjadi perceraian, maka ketika wanita dalam keadaan hamil, masa iddahnya terus berjalan hingga dia melahirkan anaknya. Maka selama dalam masa iddah, status dia dalam talak raj'i adalah istri bagi suami yang menceraikan. Sehingga dia tetap diberi nafkah. Dia tetap diurusi, dia tetap dijaga dan dipelihara. Dia tidak diperbolehkan keluar dari rumah suaminya. Karena itu masih dalam masa iddah. Sampai dia melahirkan. Salah satu hikmahnya sebagaimana yang beliau sebutkan, agar kemudian suami tetap memperhatikan. Memperhatikan kondisi kandungan anaknya. Yang itu adalah hasil dari hubungan dia dengan istrinya tersebut. Dia masih memberi nafkah, dia menjaga agar kemudian anak tersebut terpelihara, terjaga sampai dia keluar ke dunia ini. Walhasil, ini diantara hikmah disyariatkannya al-iddah, dan di sana ada hikmah-hikmah yang lainnya. Al-masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua, anwa'ul iddah, jenis-jenis iddah. Tanqasimu iddatul mar'ati ila qismain. Iddahnya seorang wanita terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, iddatu wafatin. Iddah seorang wanita mengalami masa iddah karena wafatnya seorang suami. Yang kedua, iddatu firaq. Iddah karena perpisahan. Apakah disebabkan karena perceraian, atau karena khulu', atau karena fasakh, dan yang lainnya. Nah, sekarang beliau memasuki poin yang pertama, awalan iddatul wafati. Iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Hiya iddatun tajibu ala man mata anha zawjuha. Dan ini merupakan iddah yang wajib dijalani oleh seorang wanita ketika ditinggal mati suaminya. Wala yakhlul halu fiha min amrayn. Dan kondisi seorang wanita ketika ditinggal mati suaminya tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, imma an takuna hamilan. Ada kalanya dia dalam keadaan hamil. Dia sedang hamil, lalu kemudian suaminya meninggal. Ini ada masa iddahnya. Yang kedua, antaku au takuna ghair hamilin. Apabila wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil. Maka ini dua keadaan, dilihat. Jika hamil ada hukum tersendiri, jika wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil juga ada hukum tersendiri. Fa in kanat hamilan fa iddatuha tantahi bi wad'il hamli walau ba'da sa'ah min wafati zawjiha. Apabila seorang wanita dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu selesai ketika wanita ini pun melahirkan anaknya tersebut. Walau ba'da sa'ah, walaupun beberapa saat dari meninggal suaminya. Misalnya malam hari suaminya meninggal, besoknya dia melahirkan, berarti selesai masa iddah, walaupun semalam. Nah, meskipun orang mengatakan ini tanah kuburannya aja masih basah, dia sudah mikirkan laki-laki yang lain. Meskipun ya memang sudah selesai masa iddahnya. Cuman biasanya kan ini ada kesedihan, ada yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau dari sisi hukum, sebagaimana beliau sebutkan, walau ba'da sa'ah, walaupun sesaat setelahnya, suaminya baru meninggal, lalu dia melahirkan. Meskipun, maka masa iddah selesai. Dia boleh menikah dengan lelaki yang lain. Atau lama gitu. Ya, atau lama. Dia masih hamil muda, suaminya meninggal. Padahal usia janin baru sebulan. Berarti kan dia harus menunggu. Nunggu sekian lama. Sampai dia melahirkan. Kalau usia 9 bulan baru dia melahirkan, nah itulah masa iddahnya. Tidak boleh menikah selama itu. Tidak boleh ada pelamaran selama itu. Kalau ternyata dia melahirkan anaknya dalam tempo yang lama, mungkin 2 tahun baru melahirkan, 3 tahun baru melahirkan, 4 tahun baru melahirkan. Iya kan? Kata para fuqaha bahwa mayoritas maksimal usia kehamilan itu 4 tahun. 4 tahun. Kata Imam Malik rahimahullah, beliau punya tetangga istrinya Muhammad bin Ajlan memiliki 3 orang anak. Setiap anak masa kehamilannya 4 tahun. Jadi selama 12 tahun. Anaknya 3. Satu anak 4 tahun. Nah, sebagian menyebutkan bahwa ada seorang anak selama 4 tahun dalam kandungan ibunya. Begitu lahir, giginya sudah sempurna. Bahkan Syekh Nuzaimin menyebutkan ada anak yang dalam kandungan ibunya 7 tahun. Ada yang sampai 10 tahun. Ya. Mungkin pada masa itu tidak ada operasi sesar ya. Semuanya berjalan normal gitu. Nah, kalau orang sekarang sudah lewat 9 bulan 10 hari, panik. Ya enggak mesti demikian. Kalau enggak ada terjadi apa-apa dan dia biasa saja, dia merasakan biasa, tidak mengapa. Mungkin sampai 2 tahun. Mungkin sampai 4 tahun. Anaknya lahir, tumbuh sudah berkumis. Nah, mungkin. Nah. Barakallahu fiik. Walhasil, selama dia belum melahirkan anaknya, maka dia masih dalam masa iddah, berapapun lamanya. Nah, meskipun banyak yang antri ingin melamar dia, misalnya. Ya, ini kok udah lahir-lahir. Ya ditunggu sampai melahirkan. Liqaulihi ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadha'na hamlahunna. Wanita yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya, berakhirnya masa iddah adalah ketika mereka melahirkan kandungannya. Wali hadithil Miswar ibn Makhramah radhiyallahu an. Dan berdasarkan hadith al-Miswar ibn Makhramah, anna Subay'ah al-Aslamiyyah radhiyallahu anha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Bahwa Subay'ah al-Aslamiyyah radhiyallahu ta'ala anha mengalami nifas, yakni melahirkan anaknya setelah meninggal suaminya beberapa malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan 40 malam. 40 malam baru melahirkan. Jadi 1 bulan 10 hari sudah melahirkan. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanathu an tankih fa adzina laha fanakahat. Maka ia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah diperbolehkan baginya menikah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepadanya, maka dia pun menikah. Padahal disebutkan iddah wafat itu 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhur wa asyara. Namun 4 bulan 10 hari ini adalah merupakan masa iddah untuk wanita yang ditinggal mati suaminya apabila dia tidak dalam keadaan hamil. Adapun jika dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, walaupun dia melahirkan sebulan setelah meninggal suaminya, bahkan beberapa hari, bahkan sesaat. Begitu dia melahirkan, maka selesai masa iddah. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.